Anissa Rahma Adela, Adela, Adela. Selamat malam buat Jombang semuanya. Halo Ibu. Kita ingin sama-sama, ini juga spesial buat Bapak Lura. Saya hadirkan buat semuanya di sini, buat warga Jombangku, bareng-bareng Adela. Boleh dikasih tepuk tangan mana dong buat Adela.